kaya wong temblung, kapan diko pareng pitulung. Iwa acu cota magung karung kapaco alias katu ngentek ke sawah ngentek ke kaya wong kemblung, kapan diko pareng pitulung.